lembur tegak rasa capenang sebab ayah nu diteang hujan angin dordak gelap tu ayah kerengiuhan senajan awak rancucus depaduli kajen teling nu penting ma asal nepi ka tempat anu dituju rek kalongok mawar bodas nu mawali lata ala sugan tea moal gagal kembang ges aya nu boga balik teh asa horeang lempang ge asa ngalayang teka sawang dipanggal na teka pikir ti tadi na lamun bakal nyeri hati horeang tesudi teing pikiran ti panyakit pikiran ti panyakit juga hiji lembur teka rasa capena sebab ayah nu diteang sebab ayah nu diteang hujan angin dordar gelap te ayah kerengiuhan senajan awak rancucut tepaduli kajeng teing nu penting ma asal nepi ka tempat anu dituju rek kalongok mawar bodas nu mawali laka ala sugan teh moal gagal kembang geus aya nu boga balik teh asa hoream lempang ge asa ngalayang teka sawang dipanggal na teka pikir ti tadi nyeri hati orang tersudi teing pikiran tipanya kita pikiran tipanya kita tegak sawang dianggalan tegak pikir di tadinya lamun bakal nyeri hati orang tersudi teing pikiran tipanya kita pikiran tipanya.